Apa hukum berhujjah dengan hadis yang dhaif? Tidak diperbolehkan. Apakah dalam fadailul amal atau tidak? Secara umum, pendapat yang sahih dari pendapat ahlul hadis tidak diperbolehkan berhujjah dengan hadis yang dhaif.